بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، جمعة صبح ينسي حرماتي لنسي مريقا. الحمد لله بصبح هريني kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghadiri salat subuh secara berjamaah dan hadir di majelis ini. Kita duduk setelah salat subuh, dan dari kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan ini yang berjalan di tengah para ulama yang salih, mereka duduk setelah salat subuh hingga matahari terbit, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat dan menyanjungnya. Dan majelis ilmu adalah dari afdalul dzikir, dari dzikir yang sangat afdal. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik kepada kita semua pada amalan-amalan yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mewarnai kehidupan kita dengan hal yang mendekatkan diri-diri kita kepada surganya dan menjauhkan kita semua dari siksaannya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa jawadun karim. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan saya muliakan. Di dalam surah Al-Fatihah yang kita baca dalam sehari paling tidak 17 kali, karena jumlah rakaat yang kita lakukan dalam sehari dan semalam adalah 17 rakaat. Sedangkan kita diwajibkan membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah. Memohon kepada-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku menuju kepada jalan yang lurus. Di dalam ayat ini permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang hidayah adalah sumber kebaikan bagi hamba. Karena itu di dalam surah ini tidak disebut permohonan yang lain kecuali hidayah menuju kepada as-sirat al-mustaqim, menuju kepada jalan yang lurus. Sebab hidayah di atas jalan yang lurus adalah sumber kebaikan bagi hamba. Terdapat di dalamnya segala kebaikannya. Dan hidayah ini tidaklah didapatkan oleh seorang hamba kecuali dengan menempuh sebab-sebabnya. Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'akum al-haqq min rabbikum wa man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alayha. Wahai sekalian manusia, telah datang kebenaran kepada kalian dari Rabb kalian. Siapa yang mengambil petunjuk, kebaikannya untuk diri dia sendiri. Dan siapa yang tersesat, dia sendiri yang menyesatkan dirinya. Dia sendiri yang menanggung kesesatan tersebut. Iya. Maka petunjuk hidayah adalah suatu hal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba, disebabkan karena upaya dia sendiri, permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hidayah tersebut. Iya. Karena itu di pagi hari ini saya ingin mengajak para jemaah sekalian untuk merenungi mana dari hidayah. Dan kita renungi pentingnya hidayah ini. Dan apa sebab-sebab yang menyambung kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah didefinisikan oleh para ulama sebagai al-ilmu nafi' wal amalu bih. Ilmu yang bermanfaat dan beramal dengannya. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan manusia tiga golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang mendapat hidayah. Inilah golongan orang-orang yang berilmu dengan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena itu di surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku menuju kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat terhadap mereka. Orang-orang yang diberi nikmat ini disebutkan di ayat yang lain, ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka lah orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang siddiq, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih. Jadi dalam surah Al-Fatihah ini diterangkan bahwa jalan mereka berilmu dan beramal dengan ilmu. Karena itu di kelanjutan ayat, kita diperintah berlindung dari dua golongan yang menyimpang. Ghairil maghdubi alaihim, bukan golongan yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka punya ilmu, orang-orang Yahudi, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Waladdallin, dan bukan pula golongan orang yang disesatkan, itu orang-orang Nasara yang beramal tanpa ilmu. Iya. Karena itu orang yang berpetunjuk, orang yang berada di atas petunjuk, mereka adalah orang yang mempelajari ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Golongan yang kedua dari manusia adalah ghawin. Sampai kepadanya ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya, berpaling darinya. Iya. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan, siapa yang mengikuti iblis, setelah mengetahui jalannya, maka dia disebut sebagai al-ghawin. Allah firman, inna ibadi laysa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kemampuan bagi engkau hai iblis menyesatkan mereka kecuali siapa yang mengikuti engkau dari kalangan al-ghawin. Iya. Al-ghawin ini diterangkan lebih jelas lagi di ayat yang lain, watlu alaihim naba'a alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. Bacakanlah kepada mereka berita orang yang kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ayat-ayat sudah sampai kepadanya. Ilmu sudah sampai. Tapi apa yang dia lakukan? Fansalakha minha, dia menyimpang darinya. Maka tatkala dia menyimpang, ia pun diikuti oleh syaitan. Akhirnya orang tersebut tergolong kepada al-ghawin, orang-orang yang menyimpang ini. Andai kata kami berkehendak, kami angkat dia dengan ayat-ayat itu. Sebab siapa yang berpegang dengan ayat-ayat Al-Quran, Allah akan mengangkatnya. Tapi dia lebih menghinakan dirinya, merapat ke bumi. Maka perumpamaan yang seperti ini Allah sebutkan, bagikan perumpamaan anjing. Sampai kepadanya ayat-ayat, tapi dia berpaling darinya. Wal-iyadu billah. Iya. Karena itu hidayah ketika didapatkan oleh seorang hamba, dia memperoleh tuntunan syariat, dia beramal dengannya. Adapun sampai kepadanya ilmu dan dia tidak mengamalkannya, maka ini dihitung sebagai al-ghawi. Dan golongan yang ketiga adalah ad-dallun, orang yang tersesat. Ad-dallun, dia beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Karena itu Nabi Musa alaihi salam ketika datang mendakwai Firaun, ya, maka Firaun berkata kepadanya, engkau dulu lari meninggalkan kami. Ya. Dan engkau telah membuat kekafiran tersebut. Maksudnya waktu itu Nabi Musa alaihi salam, beliau memukul seorang dari Bani Israel kemudian mati. Lalu Nabi Musa menyelamatkan dirinya. Maka Nabi Musa menjawab, "Fa'altu haidan wa ana min ad-dallin." Saya waktu itu melakukannya dan saya waktu itu dari orang-orang yang tersesat. Karena waktu itu Nabi Musa alaihi salam belum seorang nabi. Belum sampai kepadanya petunjuk. Beliau melakukannya tanpa ada bimbingan dan tanpa ada ilmu. Iya. Maka inilah tiga golongan manusia. Dari sini sangat penting untuk diketahui bahwa menggolongkan diri ke golongan orang-orang yang mendapat hidayah adalah hal yang sangat penting. Kemudian perlu diketahui sebelum saya terangkan apa sebab-sebab yang menjaga seorang hamba di atas hidayah, dengannya dia memperoleh hidayah. Perlu saya terangkan bahwa hidayah dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada hidayah menuju kepada jalan dan ada hidayah di atas jalan. Hidayah menuju kepada jalan, itulah hidayah yang Allah berikan kepada kita mengenal Islam ini. Sehingga kita terlepas dari kekafiran menuju kepada jalan Islam. Ini hidayah menuju kepada as-sirat, menuju kepada jalan. Iya. Dan hidayah yang kedua adalah hidayah di atas jalan. Hidayah di atas jalan. Sebab seorang hamba, tatkala dia sudah berada di atas jalan Islam, dia perlu hidayah yang kedua. Agar supaya kuat, tetap kukuh di atas jalan keislaman. Tidak keluar dari jalan keislaman itu. Iya. Dan dimaklumi di atas jalan yang lurus, ada ujian dan cobaan. Di samping kanan dan kirinya ada jalan-jalan. Setiap jalan tersebut ada syaitan yang menyeru kepadanya. Karena itu, apabila seorang hamba tidak memiliki hidayah yang kedua di atas jalan, maka ini akan membahayakannya. Iya. Hidayah yang pertama, hidayah menuju kepada jalan, itulah hidayah keislaman. Dan hidayah yang kedua, hidayah di atas jalan, itulah hidayah seorang hamba mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sehingga dia kuat di atas jalan keislaman tersebut. Kemudian para ulama juga ada yang membagi hidayah menjadi empat. Hidayah yang pertama adalah hidayah yang bersyarikat di dalamnya seluruh makhluk. Subbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara apa? Fahada. Pujilah Rabbmu, nama Rabbmu yang maha tinggi, yang mencipta lalu menyempurnakannya, yang menakdirkan kemudian memberi hidayah. Ini hidayah bersyirikat di dalamnya seluruh makhluk. Allah beri hidayah kepada seluruh makhluk dalam artian mereka bersyirikat di dalam perkara-perkara yang dengannya tegak kehidupan mereka. Hidayah yang kedua disebut dengan nama hidayah ad-dalalah wal irsyad. Hidayah petunjuk dan pengarahan. Iya. Dan ini hidayah diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah berfirman kepada nabinya, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sungguhnya engkau Nabi Muhammad sungguh memberi hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus, mengantar mereka kepada jalan yang lurus. Iya. Dan ini juga hidayah ini dimiliki oleh orang-orang yang mengikuti jalan para nabi dari para ulama dan dai-dai yang menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunjukkan kepada manusia menuju kepada jalan yang lurus. Dan ini disebut sebagai hidayah ad-dalalah wal irsyad. Dan hidayah yang ketiga disebut dengan nama hidayah taufik wal ilham. Di mana seorang hamba mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ilham, menerima hidayah, menerima petunjuk ini. Menerima keislaman, menerima keimanan. Dan hidayah yang seperti ini tidak ada yang mampu terhadapnya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada pamannya Abu Talib. Iya. Dan Allah berfirman kepada beliau, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad tidak mampu memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Tidak mampu memberi hidayah dalam artian tidak mampu memasukkan keimanan itu di dalam hati. Beliau hanya mampu menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus. Tapi orang itu menerima atau tidak, semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang keempat adalah hidayah pada hari akhirat nanti. Penduduk sorga masuk sorga dengan hidayah. Iya. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah memberi hidayah kepada mereka dengan keimanan mereka, yaitu masuk ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Demikian pula orang-orang kafir, iya, orang-orang yang dipastikan ke dalam neraka, penghuni neraka, itu diberi hidayah kepada neraka. Wahsyuru alladziina dzalamu wa azwajahum wa ma kaanu ya'budun min duunillahi fahduuhum ila siratil jahim. Allah berfirman, kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan istri-istri mereka, pasangan-pasangan mereka, beserta apa-apa yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Kemudian berilah mereka hidayah menuju kepada jalan neraka jahim. Iya. Maka ini pembagian-pembagian dari hidayah memudahkan kita untuk memahami penggunaan-penggunaan kalimat hidayah di dalam Al-Quran. Iya. Hidayah sekali lagi itu didapatkan dengan melaksanakan sebab-sebabnya. Ada sejumlah sebab yang menyebabkan seorang hamba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab tersebut, dan ini adalah sebab yang terbesar, sebab yang terpokok seorang hamba mendapatkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia beriman, bertauhid, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menodai ibadahnya dengan kesyirikan. Ini adalah pokok dari hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin" Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai keimanan mereka dengan kesyirikan, mereka inilah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Dan mereka inilah orang-orang yang selalu diberi hidayah. Allah jamin untuk mereka dua hal di dalam ayat ini. Yang pertama, ulaika lahumul amn, untuk mereka keamanan. Keamanan dalam segala hal, pada dirinya, pada keluarganya, di tengah masyarakatnya, bahkan di dalam negerinya. Keamanan di dunia dan di akhirat. Iya. Ini jaminan yang pertama. Untuk yang beriman dan tidak menodai keimanannya dengan kesyirikan. Kemudian jaminan yang kedua. Wahum muhtadun. Dan mereka selalu berada di atas hidayah. Diberi hidayah oleh Allah. Keberbagai kebaikan. Dihindarkan dari kegelapan. Selalu berada di atas cahaya. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Hidayah yang menyebabkan mereka selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dibela di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Sungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Dan hidayah inilah yang mengantar seorang hamba kepada segala kebaikan. Iya. Karena itu memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ini adalah sifat orang-orang yang berada di atas hidayah. Itu adalah jalan para nabi dan para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk menyampaikan kepada manusia, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku atau sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah rabbul alamin, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya adalah orang yang paling pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memurnikan ibadah ini adalah pokok dari kehidupan seorang hamba. Pokok di dalam kehidupannya. Jangan sampai ada sebuah ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Doa adalah ibadah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Siapa yang berdoa kepada penghuni kubur, di tempat-tempat yang dikeramatkan, bahkan siapa yang berdoa kepada Nabi, kepada malaikat, itu artinya dia telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan ini adalah perbuatan syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Iya. Karena Allah berfirman, وَمَنْ يَدْعُ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang berdoa, beribadah kepada sembahan lain bersama Allah, perhitungannya nanti di sisi Allah. Sesungguhnya orang kafir itu tidak akan beruntung. Disebut kafir oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, nadar adalah ibadah. Maka siapa yang bernadar, hendaknya bernadar karena Allah. Tidak boleh bernadar datang ke kuburan, datang ke tempat yang dikeramatkan dan sebagainya. Sebab ini dari hal yang menodai keimanan. Iya. Memohon pertolongan hanya kepada Allah. Meminta syafaat hanya kepada Allah. Beristighatsah hanya kepada Allah. Dan ini semuanya hak-hak khusus bagi Allah. Tidak boleh diberikan kepada makhluk. Dari ibadah-ibadah yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu siapa yang menjaga dirinya di atas keimanan, dia murnikan ibadahnya hanya kepada Allah, dia hindarkan dirinya dari kesyirikan, maka dia pasti dijaga di atas hidayah, dipelihara dari kesesatan, dihindarkan dari kesesatan. Karena kesyirikan itu adalah kesesatan yang nyata. Allah berfirman, "Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Iya. Kemudian sebab yang kedua dari sebab seorang hamba mendapat hidayah, dari sumber hidayahnya, adalah dia melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan apa yang diperintah ini adalah sebab hidayah yang sangat besar bagi seorang hamba. Perkara yang dengannya seorang hamba itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi, lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima, wa lahadainahum siratan mustaqima." Andai kata mereka melaksanakan apa yang diperintah kepada mereka, ditunaikan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, andai kata mereka melaksanakan hal ini, maka Allah berfirman, lakana khairan lahum, itu yang terbaik untuk mereka. Jadi kalau ada kebaikan, itulah kebaikan yang terbaik. Melaksanakan perintah, beramal dengan ilmu, itu adalah hal yang membawa hamba kepada segala kebaikan. Selain daripada itu dikatakan di dalam ayat, wa ashadda tathbita, dan itu lebih mengukuhkan kedudukanmu, lebih menguatkan kedudukan seorang hamba. Kalau dia mendapatkan sebuah nikmat, mendapatkan sebuah kebaikan, maka Allah akan kuatkan dia di atas kedudukan tersebut karena dia beramal, melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di dalam kelanjutan ayat, kalau mereka sudah seperti itu, kami akan berikan untuk mereka pahala yang sangat besar dari sisi kami. Walahadainahum siratan mustaqima, dan sungguh kami akan memberikan kepada mereka hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Ini hidayah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang selalu menjaga dirinya di atas pelaksanaan perintah-perintah dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, maka ini sebab yang kedua dari sebab seorang hamba mendapat hidayah, yaitu dia melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebab yang ketiga dari sebab datangnya hidayah, seorang hamba dijaga di atas hidayah, adalah dia banyak berinabah kembali kepada Allah, bertobat kepadanya. Iya, seorang hamba yang selalu kembali kepada Rabbnya, bertobat kepadanya, ini adalah sebab yang menyebabkan dia mendapat hidayah. Allah berfirman, "Qul inna Allaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikan, sesungguhnya Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi hidayah kepada hamba yang berinabah kepadanya, hamba yang kembali dan bertobat kepadanya. Maka hidayah diberikan kepada hamba yang berinabah. Dan di ayat yang lain, Allahu yajtabi man yasha'u wa yahdi man yunib. Sesungguhnya Allah memilih siapa yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang berinabah kepadanya, siapa yang kembali dan bertobat kepadanya. Karena itu dari kewajiban seorang hamba di dalam kehidupannya, ya, apalagi dia tahu bahwa dirinya penuh dengan kesalahan, banyak melakukan dosa dan maksiat, apalagi kalau dia tahu bahwa hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan, banyak hal-hal yang melalaikan di dalam kehidupan, bahkan banyak hal-hal yang kadang bisa membuat seorang itu berpaling dari agamanya, maka hendaknya dia selalu berinabah kepada Allah, kembali kepadanya, bertobat kepadanya, memohon ampunannya, sehingga dia mendapatkan keberuntungan. Dia mendapatkan keberuntungan. Maka ini tiga sebab dari sebab hidayah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama memurnikan ibadah hanya kepada Allah, meninggalkan segala kesyirikan. Yang kedua melaksanakan segala yang diperintah. Dan yang ketiga, berinabah, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini dikumpulkan di dalam satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau dikumpulkan dalam dua ayat. Allah berfirman, "Walladzina jatanabu at-taghuta ay ya'buduhu wa anabu ila Allah lahumul bushra wa bashir 'ibad alladzina yattabi'una al-qawla alladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahum Allah." Sesungguhnya orang-orang yang menjauhi tauhid, mereka tidak beribadah kepada apa yang disembah selain daripada Allah, dan mereka selalu berinabah kepadanya, maka untuk mereka kabar gembira Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Firman Allah. Kemudian orang-orang yang mendengarkan ucapan. Lalu mengikuti yang terbaiknya. Ini tiga hal. Tiga hal ini semuanya disebut ulaika hadahumullah. Mereka ini semua Allah beri hidayah kepada mereka. Allah memberi hidayah kepada mereka. Maka ini tiga hal dari sebab hidayah. Kemudian hal yang keempat atau sebab hidayah yang keempat adalah seorang hamba berpegang teguh, berpegang kuat dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berpegang dengan tali Allah, dengan jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sebab hidayah. Allah menegaskannya di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah firman, وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia telah diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَأَتَصَمُوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَتَصَمُوا بِهِ سيدخلهم الله في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka selalu berpegang teguh kepada Allah, iya, maka mereka ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keutamaan dan rahmatnya. Akan dimasukkan oleh Allah dalam keutamaan dan rahmatnya. Dan mereka inilah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menuju kepada jalan yang lurus. Diberi hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Karena itu berpegang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sumber kebaikan bagi seorang hamba. Rasulullah bersabda, "Taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati." Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya sepanjang kalian berpegang terhadap dua perkara itu, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Iya. Al-Quran mengajak manusia kepada hidayah. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi hidayah kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman lagi beramal salih bahwa untuk mereka pahala yang sangat besar. Iya. Al-Quran ini siapa yang berpegang dengannya Allah akan mengangkat derajatnya. Dan siapa yang berpaling darinya dia sendiri yang menghinakan dirinya. Iya. Karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwama wa yadau bihi akharin." Sesungguhnya Allah dengan Al-Qur'an ini mengangkat sekelompok orang dan dengan Al-Qur'an ini pula merendahkan sekelompok orang. Siapa yang berpegang dengannya, mempelajarinya, tadabbur terhadap kandungannya, mengamalkannya, mereka lah orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi sebaliknya siapa yang berpaling darinya, tidak mengindahkan perintah-perintahnya, maka mereka inilah yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan keberadaan kita berpegang terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari ini adalah hal yang sangat penting. Iya. Itu adalah sumber keselamatan. Karena itu kata sebagian ulama, al-mutamassiku bis-sunnah ya karakibu ala safinati nuh. Orang yang berpegang teguh dengan sunnah itu bagikan orang yang naik di atas perahu Nabi Nuh alaihi salam. Dimaklumi dahulu ketika Nabi Nuh membuat perahu, ya, yang naik di atas perahu Nabi Nuh hanyalah yang apa? Yang diselamatkan saja. Siapa yang tidak naik di atas perahu Nabi Nuh pasti akan tenggelam dan binasa. Iya. Demikian pula siapa yang tidak berpegang dengan sunnah ini, itu artinya dia tidak naik ke atas perahu. Maka siapa ingin naik ke atas perahu Nabi Nuh alaihi salam, caranya dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan inilah yang membawa kebaikan bagi seorang hamba yang akan memberikan untuknya hidayah dan petunjuk. Kemudian di antara sebab hidayah adalah keikhlasan. seorang hamba menjaga dirinya di atas keikhlasan, beribadah dan memurnikan niatnya pada setiap amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang keluar dari keikhlasan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang paling merugi amalannya. Hal nabbiukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Inginkah kalian kami kabarkan tentang manusia yang paling merugi amalannya, yaitu orang-orang yang sesat amalannya di atas kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka dalam keadaan berbuat baik. Ini orang-orang yang hilang keikhlasan pada dirinya, tidak terpenuhi padanya syarat dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak dianggap. Dia beramal tapi amalannya tidak dianggap. Karena itu keikhlasan bagi seorang hamba adalah hal yang sangat indah, membawanya kepada hidayah dan kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sebab hidayah juga adalah seorang banyak berdoa, memohon kepada Allah hidayah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa. Di antaranya beliau ajarkan sebagaimana dalam hadits Ibnu Mas'ud riwayat Muslim, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya memohon kepadamu al-huda, hidayah, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, penjagaan diri, wal-ghina, dan kecukupan. Dan kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma hdini wa saddidni. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku dan luruskanlah aku. Iya. Luruskanlah saya. Ini kalimat tasdid ya dalam bahasa haditsnya. Tasdid itu seperti anak panah itu, kalau anak panah diluruskan dengan selurus-lurusnya, itu disebut tasdid dalam bahasa Arab. Iya. Dan dimaklumi anak panah ini harus betul-betul lurus sehingga ia cocok untuk dipakai. Dia bengkok sedikit saja, timbangannya keliru, maka anak panahnya akan meleset, tidak pas untuk dipakai. Iya. Maka demikianlah, dimohon kepada Allah supaya diberi hidayah ke jalan yang lurus, diberi tasdid. Diberi tasdid, kelurusan sekelir lurusnya anak panah. Karena itu di sebagian riwayat dikatakan Allahumma hdini hidayatat tariq wa saddidni sadadas saham. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan doa, Allahumma zayyinna bi zinatil iman wa ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu memberi hidayah dan selalu mendapat hidayah. Iya. Dan juga dari doa yang diajarkan oleh Nabi di kunut witir, Nabi mengajarkan Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, sampai akhir doa. Dimulai dengan hidayah, ya Allah berilah hidayah kepadaku sehingga aku tergolong ke dalam orang-orang yang mendapat hidayah. Iya. Dan kita diajarkan di dalam Al-Quran, berlindung jangan sampai disesatkan setelah mendapat hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Dan berilah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau adalah yang maha memberi anugerah. Iya. Maka hidayah ini diminta kepada Allah. Dan Allah senang kepada hamba-hambanya yang mohon hidayah kepadanya. Dan Allah telah menjamin siapa yang meminta hidayah kepadanya, Allah akan memberi hidayah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar. Allah berfirman, ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaitu, fastahduni ahdikum. Wahai segenap hambaku, semua dari kalian adalah menyimpang, semua dari kalian adalah tersesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah. Karena itu mohonlah hidayah kepadaku, pasti aku akan memberi hidayah kepada kalian. Iya. Maka permohonan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hal yang penting di dalam kehidupan seorang hamba. Kemudian di antara sebab seorang hamba dijaga di atas hidayah adalah dia banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَعْشُ أَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari berzikir kepadaku, berpaling dari zikrullah, maka kami akan ikutkan kepadanya syaitan, dan syaitan ini akan selalu menjadi kawannya. Syaitan-syaitan ini akan menghalangi dia dari jalan yang lurus. Ya. Sedangkan mereka menganggap dirinya di atas hidayah. Perhatikan. Jadi pemahaman dari ayat, orang yang berpaling dari zikir itu dihambat dari hidayah. Berarti orang yang selalu berzikir, dia akan selalu mendapat apa? Mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu zikir adalah hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Dan zikir itu banyak. Di antara zikir yang paling afdal adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Terdapat di dalamnya pembacaan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah, mengingatkan kepada Allah dan hari akhirat, mengingatkan apa yang sewajibnya kita pegang di dalam kehidupan. Dan selainnya dari manfaat majelis-majelis ilmu. Dan dari zikir adalah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'anul Karim. Dari zikir adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari zikir bacaan doa-doa, bacaan wirid-wirid. Iya. Yang dibaca ada zikir pagi dan petang, zikir ketika akan tidur, ketika bangun dari tidur, zikir selepas salat, dan banyak lagi zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, zikir ada yang terikat dengan waktu, tempat, dan ada yang sifatnya mutlak. Maka seorang hamba hendaknya memanfaatkan saat-saat dari kehidupannya, nafas-nafas yang Allah berikan kepadanya, agar supaya dia berzikir kepada Allah, memenuhi waktunya dengan zikir, kalimat-kalimat ringkas yang dengannya dia mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik, ini beberapa sebab dari sebab-sebab yang menjaga seorang hamba di atas hidayah. Dengannya seorang hamba mendapat hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan di atas hidayah. Dan banyak sebab-sebab yang lain, tapi waktu membatasi kita. Dan perlu saya ingatkan bahwa sebab-sebab dari hidayah ini itu adalah sebab yang menyebabkan seorang hamba mendapat hidayah. Sebagaimana umumnya obat. Obat itu sudah dimaklumi, dia bermanfaat. Iya. Tapi kadang masuk ke dalam tubuh, obat ini tidak bermanfaat di dalam tubuhnya. Kenapa? Kadang karena ada penghalang-penghalang di dalam tubuhnya yang menyebabkan obat ini tidak dia terima. Iya. Demikian pula hidayah. Hidayah jalan-jalannya sudah tetap. Tapi kadang hidayah tidak masuk kepada seorang disebabkan ada penghalang-penghalang pada dirinya yang menyebabkan ia dijauhkan dari hidayah. Di antara penghalang tersebut adalah perbuatan kesyirikan. Di antara penghalang tersebut adalah sifat sombong dan keras kepala. Di antara penghalang tersebut, ya, ia terlalu mengutamakan dunia, kekuasaan di atas agama dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara penghalang tersebut, kecintaannya lebih mendominasi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih cinta kepada negerinya, lebih cinta kepada keluarganya, lebih cinta kepada hartanya, sehingga begitu datang kepadanya hidayah dan petunjuk, kadang tidak masuk ke dalam dirinya. Karena ada penghalang-penghalang yang seperti ini. Iya. Karena itu seorang hamba di dalam hidup ini hendaknya mendidik dirinya di atas kebaikan. Dan hendaknya dia selalu mensucikan dirinya dari perkara-perkara yang bisa membahayakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengokohkan kita semua di atas hidayah. Membukakan untuk kita semua jalan-jalan hidayah. Dan jalan-jalan hidayah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba apabila hamba gemar melaksanakan amalan-amalan salih. Iya. Tiap kali dia meminta amalan, dia buka amalan salih. Iya. Dia melakukan sebuah kegiatan yang salih, maka Allah akan bukakan pintu yang lainnya. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan berikan kepada mereka hidayah menuju kepada jalan-jalan kami. Tatkala dia memiliki kesungguhan Maka Allah bukakan untuknya hidayah, terbuka untuknya jalan-jalan yang lain, pintu-pintu ibadah yang lainnya. Dan itulah kehidupan seorang hamba di dalam kehidupan dunia ini. Ia selalu membuka pintu ibadah sehingga dibukakan untuknya pintu ibadah yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi petunjuk kepada kita semua, memudahkan hidayah itu untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala sebab kesesatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua di atas hidayah keislaman dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kehidupan dunia, di kehidupan di alam kubur, dan di kehidupan tatkala kita semua kembali kepadanya. Sebagaimana Allah mengumpulkan kita semua di pagi hari ini dalam keadaan mendapat hidayah, menghadiri majlis ilmu, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua sebagai orang-orang yang diberi hidayah di dalam surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan dan kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya untuk seluruh hadirin, dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Pertanyaannya tentang masalah hubungan antara hidayah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dua hal yang saling berkaitan dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti di tengah hamba. Dan siapa yang Allah beri hidayah, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan dari jalan yang lurus, itu pula adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan harus diketahui bahwa keimanan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan dengan pengamalan terhadap syariat. Tidak bertentangan dengan pengamalan terhadap syariat. Sebab seorang hamba tidak mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Iya. Takdir itu dia ketahui setelah terjadinya. Sekarang kita duduk di masjid ini, kita katakan yang ditakdirkan oleh Allah kita duduk di masjid. Sebab ini sudah terjadi. Iya. Tapi kalau misalnya ada pengajian lagi di subuh berikutnya, iya. Tidak ada yang mampu mengatakan bahwa dirinya besok ditakdirkan duduk. Ya, siapa yang tahu bahwa dia masih mampu duduk besok di majelis ini? Ya, mungkin saja ada yang menghalanginya. Ya, atau mungkin saja kematian sudah datang menjemputnya. Nah, maka tidak ada yang mengetahui apa yang ditakdirkan baginya. Kewajiban kita beriman kepada takdir. Ya, dan ini tidak bertentangan dengan pelaksanaan terhadap syariat. Diutus kepada kita seorang Rasul menerangkan agama itu, ya, diturunkan kepada kita Al-Quran menjelaskan segala kebaikan, maka menjelaskan segala kebaikan dan menerangkan jalan yang keliru, ya, maka tidak ada udur bagi seorang hamba yang berkata bahwa dia pasrah saja, kemudian tidak mengambil sebab-sebab. Karena itu tadi saya sebutkan ayat-ayat, ya, semuanya yang saya terangkan dari sebab-sebab hidayah yang saya sebutkan tadi itu hanya saya batasi dari ayat-ayat Al-Quran. Saya belum menyebut sebab-sebab hidayah yang diterangkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam Al-Quran sendiri terangkan hal tersebut. Bahwa itu adalah sebab-sebab amalan-amalan yang mengantar seorang hamba kepada hidayah. Karena itu sekali lagi tidak ada pertentangan antara takdir dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Segala yang ditakdirkan hidayah kepada seorang hamba semuanya merupakan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini mungkin yang saya bisa jawab. Wallahu ta'ala alam. Barangkali masih ada lagi, silakan kepada para jemaah. Apa sah? Masalahan. Ada orang bahkan agamanya beda sah. Yang satu sudah masuk Islam, yang satu belum masuk Islam sah. Di rumah itu masih ada ini sah. Saya kan orang Cina, terus kebiasaan orang Cina kan nenek moyangnya dimuliakan. Jadi ada semacam sesajian setiap malam Jumat. Saya sudah beritahu orang tua ke bawah itu adalah dilarang yang lemah. Tapi mereka tetap melakukan itu. Apa yang harus lakukan? Ya, baik. Memang keberadaan seorang di tengah lingkungan atau di tengah keluarga yang di dalamnya dilakukan hal-hal yang merupakan kebiasaan orang-orang kafir, ini adalah perkara yang memang sangat riskan di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Pokok kewajiban terhadap seorang muslim dan muslimah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, berucap syahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah dia menjaga dirinya di atas keimanan, menghindarkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan dan perkara-perkara yang mengantar kepada kesyirikan tersebut. Iya, yang mengantar kepada kesyirikan tersebut. Karena itu kalau seorang berada di tengah keluarga yang melakukan kesyirikan atau bentuk-bentuk kekafiran di dalamnya, ya, maka harusnya dia mampu menjaga dirinya, ya, memisahkan kehidupannya dari hal tersebut. Ya. Dan ini adalah suatu hal yang dituntut pada seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Sebab itulah yang harusnya dijaga bagi seorang yang telah mengenal keislaman. Ya, sebab keislaman itu dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Fa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, dia berpegang teguh dengan tali yang kuat. Jadi tali yang kuat dua hal. Kekafiran kepada tagut dan keimanan kepada Allah. Kekafiran terhadap apa yang diibadahi selain daripada Allah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penjagaan diri dari hal ini itu adalah hal yang harusnya selalu diupayakan dan dijaga oleh seorang hamba. Iya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Wallahu taala. Baiklah, kalau tidak ada, mari kita sama-sama membaca doa.